yang daharoya reka restoran mawa anak pamajikan mawa pusing rek pesen gugur kapiting mawa kapalang sakalian rebus kerang cumpu campak pesak lepet pet no mani arek ngagakak ketulus angur ngagugu yang daharoya reka restoran mawa anak pamajikan mawa pusing rek pesen bubur kapiting mawa kapalang sakalian rebus kerang cumpu campak pesak lepet mani arek ngagakak ketulus angur ngagugu kapiting mua kapalang sakalian rebus kerang cumpu campak pesak lepet bet no money.